السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سنة قريبة الله سبحانه وتعالى الله مدكان كتاب منجدكان مجلس كتاب membahas كتاب التفسير الميسر جزء yang ke-10، dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Anfal ayat ke-64. Baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah sebagai pelindungmu dan pelindung orang-orang mukmin bersamamu. Ya harfu nida ayyuha munada an-nabiyyu Ayunya aja yang menada haknya. Ayyu munada ha al-aha harfu tanbih an-nabiyyu badal Ustaz ya. Nabi ya badal. Iya. Hasbuka hasbu fi'il hasbuka hasbuka fi'il Ustaz ya. Cukuplah. Hasbuka itu berarti apa? Jadi ini kan bukan fi'il. Bukan Ustaz. Ada ini. Mubtada Ustaz ya. Ka mudhof ilai Allahu lafzu jalalah lafzu jalalah sebagai khabar. Al-wawu harfu atfin man mubtada at-tabi'a fi'il. Kan mubtada dari mana? Man ini ma'tuf ya. Oh, man ma'tuf ya, maaf. Man ma'tuf at-taba'aka ittaba'a. Ittaba'a ittaba'a fi'il madhi ka fa'il maf'ul bi minal mu'minin jar majrur. Ya ayyuhan nabiyyu inna allaha kafika wa kafi alladhina ma'aka minal mu'minina sarol sarro ada ikum. Wahai nabi, sesungguhnya cukuplah Allah bagimu dan cukuplah Allah bagi orang-orang yang mukmin bersamamu dari keburukan musuh kalian, musuh-musuh kalian. Nah. Ya, ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah dan bagi siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Jadi kaum muslimin yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan dengan peperangan, maka ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin tidak gentar melawan musuhnya. Karena yang mencukupi, yang membela kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca buku niat. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Wahai Nabi, anjurkanlah orang-orang beriman untuk berperang. Anjurkan betul Ustaz. Anjurkanlah orang-orang beriman untuk berperang. Jika Jika di antara kalian ada 20 orang-orang yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang dari kalian, maka dapat mengalahkan 1.000 orang dari orang-orang kafir, dikarenakan mereka orang-orang yang tidak paham, ya, yang tidak paham. Nah. Alia harfunida Jangan ayu. alia itu mah ya aja. Oh ya aja ya. Ya harfunida ayu munada ha harfu tanbih nabi yu badal ayu harid fi'il amr fa'ilnya anta mu'minina maf'ulum bi alal kita jar wa majrur. In harfu syartin wa jazmin yakun fi'il mudhari naqis majzum bi in minkum jar wa majrur. Isyuruna itu isim kana, khobarnya muqaddam ya, tadi minkum itu khobar dari yakun ya. Naam. Isyuruna itu isim kana, sabiruna naat dari isyuruna, yaglibu fi'il mudhari majzum, karena sebagai harfu jawab ya, dari in. Alwaw, alwaw fa'ilnya, mi'ata ini tamyiz ya. Yang libu mi'atain maful bi Apa kali. maf'ul lebih ya? Iya. Ya Lebih. deh, dapat mengalahkan ya 200. Ini mi'atain maf'ul lebih. Alwaw harfu atfin in harfu syartin wa jazmin yakun fil mudhari naqis majzum bi in minkum jar wa majrur sebagai khobar kana mi'atun isim kana yaglibu fil mudhari majzum sebagai fi'il jawab alwaw harfu alwaw fa'il. Alfa maf'ulun bi minal ladzina jar wa majrur kafaru fi'il madhi dengan awu sebagai fa'il. Ini silah mausul ya namanya. Ladzina enggak maksudnya fa'il sambungan aladzina ya. kafaru fi'il madhi ya wani fa'il fi'il madhi. Kafaru fi'il madhi alwa sebagai fa'il bi annahum jar wa bi harfu jar anna alba'u alba'u alba'u harfu jar anna harfu taukid hum isim anna qaumun khobar anna la harfu nafin yafqahu nafil mudhari alwaw sebagai fa'il. Itu Ustaz. Maaf. 65. Ya ayuhan nabiyyu husal mu'minina bika 'alal qitali in yakun minkum isyruna sabiruna inda liqa'il aduwi yaghlibu mi'ataini minhum wa in yakun minkum mi'atun mujahadatun sabiratun yaghlibu alfa alfan alfan bukan mujahadatun mujahidatun muja muja oh ya mujahidatun ya bukan ya. Mujahidatun sabiratun yaghlibu alfan minal kuffari li'annahum qaumun la ilma wala fahma ya wala fahma indahum ima a'addallahu lil mujahid ini mujahidin ya lil mujahidina fi sabilihi fahum yuqatiluna min ajlil ulwi fil ardi wal fasadi fiha. Wahai nabi, anjurkanlah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepadamu ya, anjurkanlah orang-orang yang beriman kepadamu atau bersamamu, anjurkanlah orang-orang yang ada bersamamu untuk berperang. Jika dari kalian ada 20 orang-orang yang bersabar saat menghadapi atau saat bertemu dengan musuh, maka mereka akan mengalahkan 200 orang dari mereka. Dan jika kalian ada 100 orang yang berjuang dengan sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1.000 orang, 1.000 dari orang-orang kafir itu. Dikarenakan mereka orang-orang yang kafir ya, dikarenakan orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memahami atas apa yang Allah sediakan atau yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan mereka berperang, dan mereka yang berperang untuk alasan atau untuk tujuan mendapat kemuliaan di dunia ya, mendapat kemuliaan atau ketinggian di dunia, kemuliaan di dunia, dan mereka melakukan kerusakan di dalamnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi, doronglah orang-orang beriman untuk berperang, untuk memerangi orang-orang kafir. Jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, mampu mengalahkan 200 orang. Jadi 1 banding 100 ya. Wa iyyakum minkum mi'atu yalibu alfa minal ladhina kafaru. Dan jika di antara kalian ada 100 orang, mampu mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Bi'annahum qawmun la yafquhun, karena mereka adalah kaum yang tidak paham. Ayat ini menunjukkan batasan minimal ya. Jadi misalnya kalau pasukan orang kafir jumlahnya adalah 1000, maka itu boleh ya diperangi dengan jumlah 200, dengan jumlah 100 ya, karena rasionya 1 banding 1000. Tapi ayat ini dimansukh ya. Jadi ada ayat lain yang menunjukkan bahwa ternyata kalau 1 banding 100 ini berat bagi kaum muslimin. Maka dalam ayat lain dimansukh hukumnya dari yang awalnya 1 banding 100 menjadi 1 banding, walau lamanya lupa ya, ada yang ingat gak? 1 banding berapa mansukhnya? Mungkin nanti sambil dicari ya. Jadi 1 banding 100 ini. Bukan ayat sesudahnya. Di ayat sesudahnya Ustaz. Oh iya ada ya. Ya, jazakallahu khairan. Di ayat setelahnya ini disebutkan. Jadi awalnya 1 banding 100 gitu ya. Karena kan 100 lawan 1000 berarti 1 melawan 100. Kemudian pada ayat 66 ya diringankan ya. Dari awalnya 1 banding 100 menjadi 1 banding 10 ya. Karena 100 lawan 200 kan berarti 1 banding 10 ya. 1 banding 20 ya? 1 banding 2. 2. 1 banding 2 ya. Yang oh iya, ya. 1 banding 10. Oh iya, Ustaz. Oh iya. Ya, 66. Yang pertama 1 banding 10, Ustaz. 100 lawan 1000. Oh iya benar ya, ya afwan. Oh, salah ngitung nih. Iya. Jadi yang awalnya 1 lawan 10, kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 banding 2 gitu ya. Jadi ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya. Jadi tidak sekaligus. Kadang-kadang ada ayat yang dimansuh hukumnya, tapi ayatnya tidak dihapus. Ya. Jadi ayatnya tetap ada, tapi hukumnya yang dihapuskan. Seperti dalam masalah jumlah pasukan kaum muslimin, yang awalnya 1 banding 10, kemudian dikoreksi menjadi 1 banding 2. Ya. Dan ini tidak mengapa ya, maksudnya ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur dan menyesuaikan kondisi kaum muslimin. Tapi para ulama menjelaskan bahwa berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran itu adalah dari langit dunia ke dunia ya. Adapun ya Al-Quran itu diturunkan sekaligus ya ke langit dunia, tapi dari dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru yang berangsur-angsur. Ini menunjukkan bahwasanya sebetulnya dalam konsep takdir, perubahan tentang keringanan ini pun termasuk bagian dari takdir. Jadi memang kalau kita bicara takdir, kadang-kadang kita suka bingung ya. Maksudnya gini, kita kan meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi, itu semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Al-Quran. Nah, apakah adanya nasikh dan mansukh ini karena perubahan kejadian atau memang sudah takdirnya akan ada perubahan kejadian? Nah ini kan sebuah pembahasan yang kadang-kadang kalau kita dalami kita malah bingung sendiri. Makanya para ulama menasihati dalam masalah takdir itu kita jangan terlalu dalam ya membahasnya. Cukup mengimani secara global saja karena ini masalah gaib yang kita tidak tahu detailnya ya. Kecuali apa yang dijelaskan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka kita katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang telah, yang sedang, yang akan terjadi, semuanya itu di bawah takdir. ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya jadi dari ayat 65 ini kita mengetahui awalnya kaum muslimin itu dibolehkan berperang kalau rasianya 1 banding 10 ya. Kalau udah lewat dari itu, maka tidak dianjurkan berperang, bisa memilih jalan damai atau jalan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Siapa baca? Bapak-bapaknya Pak Edi aja. Baik, baca Bu Delis, baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirati yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah meringankan terhadap kalian dan Allah mengetahui bahwa kalian itu adalah lemah. Dan jika di antara kalian ada 100 orang yang sabar, kalian dapat memenangkan 200 orang. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang, maka kalian dapat memenangkan 2000 dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-an zaraf zaman khuffafa fi'il madi Allahu lafudzalala sebagai fa'il angkum jarwa majrur al-waw harfu 'athfin alima fi'il madi anna harfu taukidin wa nasbin fiikum jarwa majrur do'fan isim anna al-waw harfu 'athfin in harfu syartin yakun fi'il mudari nakis minkum jarwa majrur mi'atun isim dari kana sabiratun na'at yaglibu fi'il mudari majzumun bi'in alwa sebagai fa'il mi'ata ini mafulun bi alwa harfu arfin in harfu syartin yakun fi'il mudari nakis minkum jarwa majrur. Baik khobar ya Ustaz ya? Khobar dari kana. Jadi khobar. Ya. Baik khobar dari kana. Alfun isim dari kana. Yaglibu fi'lun mudari'un majzum. Alwaw sebagai fa'il. Alfaini mafulun bi. Biizni jarwa majrur. Allahi lafudzalala sebagai mudafun ilaihi. Alwaw hat'afin. Allahu lafudzalala sebagai mubtada. Ma'adzoraf. Asobirina mudafun ilaih ya. Ma'asobirin sebagai khobar dari Allah. Al-ana khufafallahu ankum ayuhal mu'minuna lamma fikum minad do'fi fa'iyakum minkum mi'atum. Ini lama jadi apaan? Lima kali lima. Lima, lima. Lima. Bukan zorof ya tadi. Kalau lima apa usah artinya? Coba aja kalau lama artinya gimana? Ketika. Bukan. Ketika apa? Ketika kalian dalam kelemahan. Ketika pada kalian dari kelemahan. Enggak bisa lima jadinya. Karena. Jadi lima itu artinya karena. Apa yang ada dari kalian. Berupa kelemahan. Fa'iyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini minal kafirina. Fa'iyakum minkum alfun yaglibu alfaini minhum bi'iznillahi ta'ala. Wallahu ma'asabirina bita'idihi wa nasrihi. Sekarang Allah telah meringankan menengan terhadap kalian, wahai orang mukmin, karena karena pada kalian terdapat kelemahan itu saja. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang sabar, maka kalian dapat memenangkan 200 orang dari orang kafir. Jika di antara kalian terdapat 1000 orang yang sabar, maka kalian dapat mengalahkan 2.000 orang kafir dengan izin Allah Ta'ala. Dan Allah bersama orang yang sabar dari dengan dukungan dan pertolongannya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa. فَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِيَّاكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Sekarang Allah mengingatkan kalian dan Allah mengetahui bahwasanya pada diri kalian ada kelemahan. Maka jika ada di antara kalian 100 orang yang sabar, maka mampu mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antara kalian ada 1.000 orang yang sabar, maka mampu mengalahkan 1.000 orang kafir dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dua ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam peperangan kaum muslimin itu harus realistis gitu ya. Jadi peperangan itu butuh persiapan dan butuh strategi. Kalau tahu yang dihadapi ya jumlahnya berkali-kali lipat, maka ini namanya bunuh diri. Ya, tentu tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau diserang. Kalau diserang ya mau tidak mau harus melawan. Tapi kalau mengajak perang duluan, maka harus lihat-lihat ya. Kalau jumlah pasukan kaum muslimin sampai kalau jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak ya, seperti 1:10, maka ini tidak boleh. Karena perang itu butuh persiapan, dan tujuan perang itu bukan untuk membantai orang-orang kafir, bukan. Tapi untuk menikahkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baca Umi Ida. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi bahwa baginya dia mempunyai atau baginya mempunyai tawanan sehingga dia dapat mengalahkan musuhnya di bumi. Kalian menghendaki harta dunia dan Allah menghendaki akhirat. Sesungguhnya dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma harfu nafyin kana fi'il nadi makis binabiyin jar wa majrun. Harfu masdarin wa nasbin yakunu fi'lun mudori'un nakis lahu jar wa majrur asro ini sebagai sebagai isim kana ya, isim ya betul isim kana hatta hatta ini harfu nasbin. Yuthina fi'lun mudori'un mansubun bihatta fil aradi jarwa majrur. Turiduna fi'lun mudori'un alwawu sebagai fa'ilnya. Arodo sebagai maf'ulun bi. Ad-dunya sebagai mudofun ilai. Alwawu harfu atfin awahu latfu jelalah. Sebagai mubtada yuridu fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir musatir kembali kepada Allah. Al-akhirata sebagai maf'ulun bih jumlah yuridul akhirata sebagai khobar dari latfu jalala awahu. Alwahu harfu atfin, awahu latfu jalala sebagai mubtada, azizun khobar dari mubtada, hakimun khobar sani. Kemudian tafsirnya, layan bagi linabiyyi ayyakuna lahu asro min a'da ihi hatta yubaligo fil qatli. Hatta apa? Yubaligo fil qatli. Li idkholil ru'bi fi kulubihim wa yuwattada da'animat dini. Yuriduna ya ma'sarul muslimina bi ahdikumul fida'i min asro badrin. Bi'ahdikumul fida'i ini jadi maful bi. Bi'ahdikumul fida'a min asro badrin. Mata'ud dunia. Wawahu yuridu idhara dini hillazi bihi tudariyakul akhiratu. Wawahu azizun la tu'aharu wawahu azizun la yukharu hakimun fi sar'ihi. Tidaklah pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan dari musuh-musuhnya sampai dia mengambil tindakan tegas, ya Ustaz. Sampai bersungguh-sungguh dalam peperangan. Sampai dia bersungguh-sungguh dalam peperangan untuk memasukkan ketakutan di dalam hati-hati mereka dan memperkuat tonggak, ya Ustaz, ya agama. Kalian menghendaki, wahai kaum muslimin, dengan mengambil tebusan, ya, dengan mengambil tebusan dari para tawanan perang Badar yang berupa harta benda dunia, dan Allah menghendaki untuk menampakkan agamanya yang dengannya mencapai akhirat, begitu Ustaz. Dan Allah tidak dapat Allah Maha perkasa dan tak dapat dikalahkan, dan Allah Maha bijaksana dalam syariatnya. Demikian Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu Ustaz wa iyyaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Tidaklah pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum, ya, atau sampai mengalahkan orang kafir di muka bumi. Kalian menghendaki aradat dunia, bagian dunia, dan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini menunjukkan agar kaum muslimin ketika berperang itu tidak berburu-buru mengambil tawanan sebelum selesai peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan berperang itu bukanlah untuk mencari dunia. Karena biasanya kalau dapat tawanan, maka kaum muslimin boleh mengambil tebusan. Jadi orang kafir yang ingin mengambil tawanan ini, itu dibolehkan menebusnya dengan sekian dinar atau dirham. Tapi Allah mengingatkan dalam ayat ini agar kaum muslimin tidak terburu-buru mengambil tawanan sebelum perang selesai, sebelum mampu mengalahkan, ya, orang-orang kafir di dalam medan perang. Jangan sampai tujuan dari berjihad adalah turiduna aradud dunya. Kalian menghendaki bagian dari kehidupan dunia. Wallahu yuridul akhir. Sementara Allah menginginkan kehidupan akhirat. Ya, Allah memilikan yang terbaik bagi kalian, yaitu kehidupan akhirat. Jadi janganlah berjihad dengan tujuan dunia. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah. Baca Bu Nurul, baca. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum bima akhadtum adzabun adzim. Seandainya tidak ada ketetapan dari Allah terdahulu, pastilah akan menimpakan kalian dikarenakan menimpa kalian azab yang pedih. Ya. Laula, ini yang kemarin ini ya, harfu imtina. Ya. Kitabun mubtada. Laula kitabun minallahi jar. Ya. Ya betul. Betul. Minallahi jar majrur sebagai kabar sabaka terlebih dahulu. Kayaknya khabarnya bukan minallah deh. Ya, Pak, ini lama sanakum ya. Boleh di situ jawab di jawabannya. Ya. Udah dicermin belum nih udah tadi ya? Laula tadi Udah betul udah dicermin tadi. Udah terimainnya. Minallahi jar majrul sabaka fi'il madi fa'ilnya kitabun ya. Fa'ilnya mustatir kembali ke kitabun. La harfu lita'lil ya atau anu taukid. Lamnya ya. Lam jawab ini. Kan ada laula. Lam jawab dari laula ya. Yeah. Lam jawab masakum masa fi'il madi kum sebagai maf'ulun bi fima jar majrur akhastum fi'il madi kum sebagai fa'il azabun azabun akhastum pasti menimpa kalian karena yang kalian ambil azabun fa'il akhastum ini saya lagi nyerap yang mana sih. Lamasanakum ini pasti kan, masakan fil madi kumnya maksudnya fa'ilnya di belakang ya. Bu azabun azabun azim kemudian yang akhastum tadi fil madi tumnya fa'il iya terus mengambil apa ini enggak ada ininya pasti menimpa ditimpakan enggak akhastum mengambil apa ini iya maksudnya perbuatan oh karena perbuatan kalian gitu fima akhastum karena apa yang kalian ambil gitu berarti ya. Iya. Oh, enggak ini kan lagi ngomongin ini, ngomongin apa tadi tebusan ya? Iya. Ngomongin. Karena ngambil tebusan itu kali ya. Iya, enam tuh. Iya. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Ini belum makna Ustaz. Apa? Tafsirnya. Oh iya, Fuad. ini error ini. Iya. Laula kitabum minallahi sabaka bil qada'i bihi al qada'u wal qadiru wal qadaru bi ibahatin al ghani bi ibahatil ghanimati wa fida'al asra'i wa fida'il asra'i li hadzal umma li hadhihi al ummatu li hadzal ummati lana lakum azabun azimun bisababi akhdikum al ghanimata wal fidaa qabla ay yunazzilu bisyaniha Ayunazila. Tapi ini kayaknya bukan Yunazila, Ayanzila ini kan ngomongin turun sebelum turun. Ayanzila bisa nihima. Tashri'un. Kalaulah tidak ada ketetapan dari Allah terlebih dahulu dan ketentuannya tentang bolehnya mengambil gharimah dan mengambil tebusan dari umat ini. Dari tawanan dari umat ini. Dari musuh itu ya maksudnya? Iya. Ya. Pastilah bagi kalian siksaan yang sangat besar disebabkan pengambilan kalian, pengambilan ganimah dan tebusan sebelum turun bisa nihimah. Ya, sebelum turun pensyariatan tentang kedua hal. Oh ya, sebelum turun pensyariatan tentang pengambilan itu. Aduh, apaan Ustaz? Nggak apa-apa. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Baik, barakallahu wa jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Kalaulah bukan karena ketetapan dari Allah yang terdahulu, yaitu ketetapan tentang bolehnya mengambil ghanimah dan juga mengambil tebusan dari tawanan, lamassakum fiha afwan, lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Allah akan menimpakan kepada kalian adab yang dahsyat terhadap apa yang kalian ambil dari ghanimah dan tebusan tawanan. Namun Allah mau mengetahui bahwasanya yang seperti ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Allah menghalalkan ghanimah dan juga tebusan dari tawanan perang. Baik. Ya, kita lanjutkan. Bu siapa yang belum? Bu Azmi ya, ayo baca Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Maka hendaklah kalian makan dari apa yang telah kalian peroleh sesuatu yang halal dan baik. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alfa'u harfu antfin, kulu fi'il amr fa'ilnya domir alwau sebagai domir, jima jarwa majrur, gonimtum fi'il madi fa'ilnya tum halalan ini hal. Bukan halalan ini fakulu itu halalan tadi Pak. Apa ya? Emang ini hal ya? Hal dari mungkin dari apa? Maf'ulun bih yang dibuang? Enggak sih. Kalau hal itu kan keadaan ya. Kalau halal kan bukan keadaan ya. Ini nih apa namanya? Nah, dari maf'ul bih dari. Na'at itu. Na'at dari mana? Na'at dari maf'ul bih yang hilang dibuang. Boleh. Jadi kayak fakulu mimma ghanimtum aklan halalan gitu ya. Ya, boleh. Halalan na'at thayyiban juga na'at. Alwawu harfu atfin ittaqu fil amr alwawu sebagai fa'ilnya Allaha lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih. Inna harfu nasbin harfu nasbin Allah isim inna ghafurun obar inna rahimun obar yang kedua. Nah. Fakulu minal ghanaimi wa fida'il usari fahuwa halalun. Wa fida'il asra. Wa fida'il asra fahuwa halalun thayyibun. Wa hafizu ala ahkami dinillahi wa tashri'atihi. Inna allaha ghafurun lil'ibadihi rahimun bihim. Maka makanlah kalian dari harta rampasan perang dan dari peratawanan, maka itu adalah halal dan baik. Dan jagalah hukum-hukum agama Allah dan syariat-syariatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, dan dialah yang Maha Penyayang bagi mereka. طيب يا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Maka makanlah dari apa harta ghanimah halal dan thayyibah, makanan yang halal lagi baik. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini jelasnya. Sudah waktu ya, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca? Kebaik lagi. Ya, balik lagi aja. Pak Edi baca yuk. Nah, Mas Tad. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu kul liman fi aydikum minal asra. Iya'lamillahu fi kulubikum khaira yuk. Fikum khairan min qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan yang ada di tangan kalian, yang ada di dalam tawanan kalian, jika Allah mengetahui kebaikan di dalam hati kalian, dalam hati-hati kalian, maka Allah akan memberi kalian kebaikan mimma dari apa-apa yang telah diambil dari kalian, mimma dari apa-apa yang telah diambil dari kalian, dan Allah akan memberi ampun kalian. Wallahu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alia huruf an nida ayu munada ha hafu tanbi an nabiyu badal kul fil amr liman jar majrur fi aidikum fi jar majrur PID jar majrur kum mudhof ilai minal asro jar majrur iya alamillahi harfu syarat syartin iya alami fi'il mudhore allahu lahtu jalala Allah sebagai mudhore majzum ya majzum iya alami fi'il mudhore majzum fi'in allahu lahtu jalala sebagai fa'il fi kulubikum fi kulubi jar majrur kum mudhof ilai khairan maf'ul bih tadi. Iya. Yu'tikum fi'il mudhari majzum khairan maf'ul bih mimma jar majrur ukhidha fi'il madhi minkum jar majrur alwawu harfu atfin yaghfir fi'il mudhari majzum lakum jar majrur alwawu harfu atfin allahu ma'tuf allahu lahu jalala sebagai mubtada naam ghafurun khabar rahimun khabar tsani. Ya ayyuhan nabiyyu kulliman asra gimana yang mana? Ya nabiyyu kulliman asartumuhum fi badrin. Kulliman asartumuhum fi badri la ta'tu ala fida'il alladhi ukhida minkum. Iya'lamullahu ta'ala. Iya'lamillahu. Allahu ta'ala fi kulubikum khairah. Yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum minal mali bi anna yusarrirakum bi an yuyassiralakum bi an yusir yusiri yuyasiro bi an yusas yuyasiro lakum min fadlihi khairon katsiron wa qad anjazallahu wa adahu lil iba lil lil abbasi radhiyallahu lil nama Ustaz lil abbasi nama nama orang lil abbas lil abbas radhiyallahu anhu wa ghairihi wa yaghfir lakum dunubakum wallahu subhanahu ghafurun ghafurun li dhunubi ibadihi idza tabu wa rahi wa rahimum bihim rahimum bihim. Wahai para nabi, katakanlah kepada para tawanan kalian, tawanan di dalam perang Badar, janganlah gimana. Wahai nabi, katakanlah kepada tawanan kalian dari perang Badar, janganlah kalian putus asa, janganlah kalian putus asa dalam atas tebusan yang diambil dari kalian, atas tebusan yang diambil dari kalian. Jika Allah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, maka dia Allah akan memberikan kebaikan sebagai mana telah diambil kebaikan dari kalian berupa harta benda. Karena Allah memudahkan kalian, memudahkan bagi kalian dalam hal keutamaan dan kebaikan yang baik, yang banyak. Dan sungguh Allah telah memberi anjaz itu menepati ya, menepati janjinya. Nah, maksud wakot anjaz ya. Dan Allah telah menepati janjinya kepada sebagaimana ada Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bukan kepada Abbas. Oh, kepada Abbas radhiyallahu anhu dan selainnya. Dan Allah akan memberi ampunan kepada kalian, memberi ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas dosa-dosa hambanya jika mereka minta, jika mereka bertaubat. Allah maha penyayang terhadap mereka. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul liman afan. Ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khayra. يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah bagi orang yang di tangan kalian ada tawanan, jika Allah mengetahui bahwasanya di hati kalian ada kebaikan, yu'tikum khaira, Allah akan memberikan kepada kalian dari apa yang diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Karena masih ada hubungannya. Tadi siapa habis, Pak Edi? Buku Niyati ya? Baca bu. Oh, buku nantinya nggak ada. Berarti Bu Dayalis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. dan jika mereka menginginkanmu, dan jika mereka ingin mengkhianatimu, wahai Nabi, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya, dan dia amkanata apa Ustaz? Menguasakan apa ya? Apa? Amkana, Pak Amkana. Pak Amkana itu artinya ini apa namanya? Mengokohkan. Apa? Mengizinkan. Amkana mungkin memungkinkan. Mengapa Ustaz kedengaran? Menguasakan. Menguasakan boleh ya. Maka Allah dan menguasakan tidak mereka, dan Allah menguasakan tidak mereka. Allah mengetahui dan Maha bijaksana. Allah hafatin kin hafus syartin wa jazmin yuridu fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Allah haku atfin hiyanata mafulun bi al-kafu mudafun ilaihi al-fa'u harfu jawab ya qad haku tahkikin khonu fi'il madi al-wa'u sebagai fa'il allaha lafu dalala sebagai mafulun bi min qablu jarwa majul al-fa'u harfu atfin amkana fi'il madi minhum jarwa majul al-wa'u harfu atfin allahu mubtada alimun khobar, hakimun khobar. Wa iyuridul lazina atlaqta sarohahum ayuhan nabiyu minal asrol wadro bika marrotan ukhro wala tay'as faqad khonullahu min qablu waharobuka fanasruka saya. Panasukallahu alaihim. Wallahu alimun bima tantawi alaihi suduri. Hakimun fi tadbiri suuna. Hakimun fi tadbiri suuna. Ini kalau kayak ini mudhaf ilaih kan? Ya enggak? Enggak mungkin jadi maful bi kan kalau kayak gini mah. Karena dia enggak ada alnya. Jadi fi tadbiri syu'uni ibadihi. Syu'uni ibadihi. Dan jika mereka, orang-orang menginginkan atlak. Gimana? Belum tahu ini Ustaz ininya. Atlak. Atlaqo itu ini apa ini entar dulu. Kalau atlaqo kan artinya mengeluarkan. Jadi kamu mengeluarkan. Dan jika mereka dan jika orang-orang oh iya. Dan jika orang-orang yang ingin engkau lakukan pelepasan mereka dan jika mereka dan jika orang-orang menginginkan pelepasan mereka, wahai Nabi, dari tawanan, tawanan Al-Ghadro, okay. Ini belum merujukan, saat artinya. Gimana? Al-Ghadro. Sebentar, ini tawanan kan. Tawanan dan Al-Ghadro. Jadi ini kan jika orang-orang yang akan kamu lepaskan salah itu kan artinya ini ya ingin melepaskan diri ya hendak berkhianat kepadamu sekali lagi. Gitu ya. Oh hendak berkhianat sekali lagi maka janganlah berputus asa maka sungguh telah berkhianat terhadap Allah sebelumnya dan harobu dan memerangi kamu ya harobuka. Iya memerangi kamu. Fana surga Allah dan maka Allah akan menolongmu terhadap mereka dan Allah maha mengetahui terhadap tanatwi apa Ustaz? Allah maha mengetahui apa yang disimpan. Mau disimpan dan Allah maha mengetahui apa yang disimpan dalam hatimu dalam hati mereka ya dan ya, bijaksana dalam hati manusia. Hati manusia dan bijaksana dalam pengaturannya. Dan syu'uni menolong hambanya. Urusan. Syu'uni itu kan urusan. Oh, dan bijaksana dalam urusan hamba-hambanya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ketika barakallahu jazakallahu khairan. Sudah terang benderang. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyuridu khiyanataka faqad khanallaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Dan jika mereka ingin mengkhianati engkau, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya. Fa amkana minhum, lalu Allah mengokohkan atau memberikan kekuasaan kepada kalian atas mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, ya, jadi ayat 70 dan 71 ini masih bicara tentang kejadian pada perang Badar ya. Kan ayat sebelumnya bicara tentang dibolehkannya mengambil harta dari tebusan para tawanan. Nah, berkaitan dengan tafsir yang ayat 70 tadi ini kan menyebut nama Abbas ya. Ini bisa kita baca keterangannya di dalam tafsir Al-Baghawi ya. Di dalam tafsir Al-Baghawi itu dijelaskan kejadiannya secara rinci ya. Nanti mungkin bisa dilihat di tafsir Al-Baghawi. Jadi di sana di tafsir As-Sa'di juga ada ya. Jadi ini berkaitan dengan tawanan perang Badar ya. Salah satunya adalah Al-Abbas ya. Ya, di sini kan Abbas meminta tebusan dari tawanan perang. Padahal ternyata yang diminta tebusan itu telah beriman ya. Jadi seorang muslim. Nah, atas kejadian ini Al-Abbas merasa bersalah. Makanya di ayat ini dikatakan fala tai'as tadi ya. Jadi jangan berputus asa sebelumnya. Jadi ini tidak mengapa karena niat Al-Abbas ketika itu bukanlah untuk keburukan. Makanya kan di ayat dikatakan iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jika Allah mengetahui adanya kebaikan dalam hati kalian, maka Allah pun akan memberikan kebaikan dari apa yang diambil dari kalian. Nanti silakan dibaca tafsirnya di tafsir Al-Baghawi atau di tafsir As-Sa'di. Nah, oke, sampai sini untuk materinya. Kita harap tanya yang masuk. Bu Deli sebenarnya, apakah Nabi berperang menunggu izin dari Allah? Ya, betul. Ya. Jadi, Rasulullah SAW ketika memutuskan untuk berperang, itu tidak atas keputusan sendiri, tapi menunggu ayat Al-Quran. Jadi, semua yang berlaku pada Islam itu sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan para sahabat tidak memerangi orang kafir sampai turun ayat dibolehkannya berperang. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama dalil ya. Tidak boleh seseorang itu bertindak di luar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu Delis bertanya ayat 80 in maksudnya apa? Bukan kalau sesungguhnya hati manusia. Mana ayat 80? 80 atau 70, Bu? 70 ya. In ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ufida minkum wa yaghfir lakum. Iya. Allah memang Maha mengetahui, tapi ini kan konteksnya buat manusia. Jadi konteksnya justru buat kita, manusia yang membaca ayat ini. Jika Allah mengetahui apa yang di hati kalian yang terbaik, Allah akan memberikan kepada kalian apa yang diambil dari kalian. Jadi ini sih tidak menunjukkan bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu, tidak ya. Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadi, saat sedang terjadi, atau setelah terjadi. Ya, jadi konteksnya ini adalah justru untuk kitanya. Jika Allah mengetahui adanya kebaikan dalam hati kalian, artinya kalau yang ada di hati kalian adalah keburukan, ya Allah pun akan memberikan keburukan. Jadi innya ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita, manusia. Tapi mungkin sampai sini untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.